Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Nah, al-khas at-takhsis yutlaqu ala al-mukhassis yutlaqu ala ba'd takhsis wa yutlaqu ala dalil hasala min takhsis thumma dalil takhsis نوعان متصل ومنفصل فمن المخصص المتصل الاستثناء شروط الاستثناء الأول اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما نعم ثم في الأخير الشيخ يرجح أنه يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا نعم يشترط اتصال الاستثناء بالمستثنى منه حقيقة أو حكما لكن يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا لحديث ابن عباس. طيب الثانية الشرط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الأصولي محمد بن صالح التيمي رحمه الله تعالى الشرط الثاني ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته 10 كلها. نعم. ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. Dipersyaratkan bahwa yang diperkecualikan tidak boleh lebih dari setengah asalnya, diperkecualikan darinya. Ya. Dan ini perkecualian tidak boleh lebih besar. Tidak boleh lebih besar. Nah, apabila dia mengatakan lahu alayya 10 dirham illa 6. Ya. Dia punya hak atasku 10 dirham. Kecuali 6. Berarti tersisa, jika diperkecualikan 6, tersisa 4. Ini lebih besar dari setengah. Jadi perkecualiannya lebih besar. Lam yasih hal istitsna. Pengecualiannya tidak benar. Ya. Walazimat hal asyaratu kulluha, dan dia wajib memberikan 10 dirham seluruhnya. Nah, karena perkecualian yang dia lakukan, istitsna yang dia lakukan tidak sah. طيب وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4 إلا 4 إلا 4 طيب pendapat yang kedua hal itu tidak disyaratkan. Maka istitsna perkecualian itu sah meskipun yang diperkecualikan lebih besar dari setengah. Maka pada contoh tersebut, dia tidak terkena kewajiban untuk memberikan dirham itu kecuali hanya 4. Karena dia sudah memperkecualikan 6. Jadi hanya 4. Baik. Dan pendapat ini, hadza alladhi rajjahahu al-mu'allif. Di syarhih. هذا الذي رجحه المؤلف في شرحه والشنقيطي في المذكرة. طيب. للآية الآتية. نعم ترجيح الشيخ بشارة dan الشنقيطي في المذكرة berdasarkan ayat yang akan datang nanti. نعم. اقرأ. أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين فلو قال له علي 10 إلا 10 لزمته 10 كلها. Adapun istitna seluruhnya mengecualikan seluruhnya maka tidak sah berdasarkan menurut dua pendapat tersebut dua-duanya mengatakan tidak bisa tidak sah. Nah jika dia mengatakan dia punya hak atasku 10 dirham kecuali 10. Nah, maka tidak sah. Jadi dia wajib memberikan 10 seluruhnya. Nah, wa hadha syartu fima idza kana al-istithna'u min 'adadin amma in kana min sifatin fa yashihu wa in kharaja al-kull aw al-akthar. Syarat ini kata Syekh apabila perkecualian itu berupa angka adat. Nah, seperti yang dicontohkan. Amma in kana min sifat, adapun jika perkecualian itu berupa sifat, fasih. Nah, fasih. In kana istithna min sifat, fasih. Yani fasih istithna, maka istithna itu sah. Wa in kharaja al-kull aw al-akthar, meskipun seluruhnya keluar atau mayoritasnya. Dalam sifat, bukan angka. Contoh, misaluhu qawluhu ta'ala iblisa inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin wa atba'u iblis min bani adama aktsaru minan nisfi. Ayat di surat Al-Hijr, ya. Nah, di surat Al-Hijr ayat ats-tsaniyah wa arba'in, 42. Allah Ta'ala mengatakan kepada Iblis, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laysa laka alaihim sultan, kamu tidak punya kekuasaan atas mereka, ya, untuk bisa menyesatkan mereka, illa kecuali manittaba'aka minal ghawin, orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang sesat. Tayyib. Nah, realitasnya pengikut iblis dari kalangan Bani Adam yang berhasil disesatkan oleh mereka lebih banyak. Nah, lebih dari setengah. Nah, wa qalilu min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, jika engkau menaati mayoritas penduduk bumi, mereka akan disesatkan dari jalan Allah. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan mayoritas penduduk bumi sesat bersama iblis. Nah, tapi perkecualian ini sah. Perkecualian ini sah. Nah, dan ini sekaligus menjadi dalil apa yang disyaratkan tadi. Ya, bahwa Syekh di syarah, namun juga Syekh dalam mutadzkirah, terkait dengan perkecualian dari adat, jumlah, angka, juga tetap merujukkan boleh lebih dari setengah. Nah, boleh lebih dari setengah, asalkan tidak seluruhnya, ya. Nah, adapun seluruhnya tidak bisa sama sekali. Jika angka, ada pun sifat. Nah, maka di sini dikatakan wa in kharajal kullu awil aktsar, meskipun keluar semuanya atau mayoritasnya. Nah, ini kan sifat. Illa man ittaba'aka minal ghawin. Ini sifatnya sih. Ini yang diperkecualikan adalah sifat yang sifatnya mereka sesat. Nah, dan mereka yang akan, yakni iblis punya kuasa atas mereka karena mereka menjadikan iblis sebagai wali dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Iqra walau qultu a'ti man fil baiti illa al-aghniya'a fa tabayyana anna jami'a man fil baiti aghniya'u sahha al-istithna'u wa lam yu'tu shay'an. Tayyib. Walau qulta a'ti man fil baiti illa al-aghniya, jika engkau mengatakan berikan kepada yang ada dalam rumah, ya, illa al-aghniya, kecuali orang-orang kaya. Nah, ini pengecualiannya juga sifat, ya. Jadi bukan angka, bukan illa arba'ah, illa khamsah, dan seterusnya. Seperti halnya di ayat, illa manittaba'aka minal ghawin. Kan bukan angka, tapi sifat. Manittaba'aka minal ghawin. Al-agniya, ini juga sifat. Nah, kemudian tabayyan, terpastikan secara jelas setelah itu, anna jami'a ma fil bait agniya, bahwa ternyata seluruh yang ada dalam rumah semuanya kaya. Berarti tidak ada yang dapat. Sahal istihna, pengecualian, perkecualian ini sah. Walam yu'tu syai'an, dan mereka semua tidak ada yang diberi satupun karena semuanya kaya. Baik, jadi ini kesimpulannya, jika istihna berupa sifat, tidak masalah. Wa in kharajal kullu awil aksar, meskipun semuanya keluar. Nah, yakni semuanya masuk dalam perkecualian, karena bukan angka. Adapun angka, maka tidak boleh jika memperkecualikan seluruhnya. Jika memperkecualikan lebih dari setengah, diperselisihkan. Ya. Nah. Baik. Yang kedua, tanian. Tanian. من المخصص المتصل الشرط هو لغة العلامة الشرط من المخصص المتصل الشرط طيب أعيد القراءة من المخصص المتصل الشرط هو لغة العلامة طيب sekarang kita masuk kepada al-mukhassis al-muttasil al-thani. Nah, yang pertama al-istithna sudah kita lewati, ya. Nah, ada beberapa syaratnya, dua syarat yang disebutkan sudah kita lewati. Kemudian al-mukhassis al-muttasil al-thani itu asy-syarat. Secara bahasa asy-syarat al-alamah, yakni alamat, tanda. نعم اقرا والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا او عدما بإن الشرطيه او احدى اخواتها dan dimaksud di sini adalah menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal wujudan atau adaman, dalam hal adanya atau tidak adanya. Dalam hal adanya atau tidak adanya. Baik. Yaitu dengan menggunakan perangkat bahasa in asyartiyah atau ihda akhawatiha. In asyartiyah atau salah satu dari saudari-saudarinya. Nah. Ka'idha wa mata. Ka'idha wa mata wa aina wa ayyana wa nahwiha wa la farqa ta'liq ka'idha wa mata wa aina wa ayyana wa nahwiha ta'liqnya dari syarah. Nah, satu dari syarah. Nah, ka'idha wa mata wa aina wa ayyana wa nahwiha wa la farqa baina an takuna 'amilatan aw ghayra 'amilatin ولا فرق بين أن تكون عاملة أو غير عاملة ولا بين أن تكون اسمية أو حرفية ولا بين أن تكون اسمية أو حرفية من الشرح seperti akhwatnya ya إذا متى أين أيان dan misalnya نعم lengkapnya di pelajaran nahwu. Baik. Dan di sini dikatakan tidak ada bedanya antara in yang beramal dengan yang tidak beramal. Tidak ada bedanya antara syarat adawat syartiyah yang beramal atau tidak beramal. Misalkan in ini kan menjazm. Ya. Sedangkan idza tidak menjazm, tapi sama-sama menunjukkan persyaratan. Tayyib. Tidak ada bedanya juga antara yang isim atau yang huruf. In huruf. Sementara seperti ida juga huruf. Mata, aina, ayat itu kan isim. Nah. Tayyib. Wasyartu. Wasyartu mukhassisun. Sawa'un taqaddama am ta'akhara. Wasyartu mukhassisun. Sawa'an. Taqaddama am ta'akhar. Sama saja, ya, baik dia taqaddam, dia di depan atau dia di akhir. Dia berfungsi sebagai mukhassis. Berfungsi sebagai mukhassis. Tayyib. Tak. Misal al-mutaqaddimi qawluhu ta'ala fil musyrikina fa'in tabu wa qamu salata wa atau zakata faqallu sabilahum. Contoh al-mutaqaddim firman Allah Ta'ala tentang kaum musyrikin pada ayat ini, fa'in tabu in syartiyah tabu aqamu salata wa atau zakata. Nah, jadi ini syaratnya mutaqaddim karena jawab syart datang setelahnya dengan fa'rabitah karena jawab syartnya fil amr fa khallu sabilahum, maka jika mereka taubat menegakkan salat membayar zakat maka khallu sabilahum, lapangkan jalan mereka. Nah, karena mereka jadi saudara kita tidak boleh diperangi. Nah jawabannya jadi fa rabithah khallu sabilahum, ini jawab syarat. Fa rabithah ditekankan di sini karena jawab syaratnya adalah fil amr khallu. Nah, jadi ini mutaqaddim. Tayyib. Wa misalul mutaakhir qawluhu ta'ala. Jadi sekarang kita lihat. Fa in tabu wa qamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum. Wujud takhliyat as-sabil bi syarat at-taubah wa iqamat as-salat wa ita'i az-zakah. Nah, di sini berarti ta'liq apa? Ta'liq takhliyat sabil haula di mada bi at-taubah wa iqamis shalah wa ita'i zakah, menggantungkan perkara takhliyat sabilihim di lapangkannya jalan mereka, artinya tidak diperangi lagi, digantungkan kepada syarat mereka taubat sholat dan bayar zakat. Nah, kan maknanya di atas ta'liq syai' bi syai'in wujudan au adaman. Mata wujudat taubah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wujuda takhliyat as-sabil. Gitu, jika terpenuhi syarat didapatkan pada mereka taubat, menegakkan sholat dan bayar zakat, maka dapatkanlah jawabannya, yaitu apa? Dilapangkan jalan mereka dan tidak diperangi. Baik. Misalul mutaakhir qawluhu ta'ala wal ladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fihim khairan. Naam, contoh syart al-mutaakhir pada ayat ini. Tadi ayat at-taubah ya yang di atas. Iya. Nah, ini walladzina yabtaghuna al-kitaba, ini an-nur. Ya. Walladzina yabtaghuna al-kitaba, dan orang-orang yang menginginkan al-kitab, yaitu ingin memerdekakan diri dari tuannya, mimma malakat aymanukum, dari budak-budak yang kalian miliki. Yabtaghuna al-kitab. Menginginkan al-kitab. Nah, al-kitab dapat antum ta'liq al-kitabah, ya, al-kitabah hiya ay yashtari al-'abd nafsahu min sayyidihi. Al-kitabatu hiya ay yashtari al-'abd nafsahu min sayyidihi. Al-kitabah hiya an yashtari al-'abd nafsahu min sayyidihi. ini salah satu akad memerdekakan diri. Salah satu akad memerdekakan diri, yaitu dengan cara al-kitabah. Akad al-kitabah, yaitu seorang hamba, seorang budak, nah, seorang budak sahaya, dia membeli dirinya dari tuannya. Jadi dia yang membeli dirinya, bukan, jadi bukan dimerdekakan orang lain. Nah, bukan dimerdekakan gratis oleh tuannya, bukan pula dia dibeli oleh orang lain kemudian orang itu memerdekakannya, bukan. Tapi dia yang berusaha memerdekakan dirinya dengan cara membeli dirinya dari tuannya. Dan tentunya seorang budak kan tidak punya harta. Iya kan? Bagaimana caranya dia membeli dirinya agar bebas? Nah, tentunya dengan cara dicicil. Ketika akad itu sudah berlaku, dia bekerja dan penghasilannya di-store sebagai bayaran atas dirinya sampai lunas. Sampai lunas. Akhirnya dia merdeka jika sudah lunas. Itu al-kitabah. Ini makna walladzina yabtaguna al-kitaba mimma malakat aymanukum. Dan orang-orang yang menginginkan al-kitab, memerdekakan dirinya dengan cara membeli diri mereka dari tuannya, mimma malakat aymanukum, dari kalangan budak-budak yang kalian miliki, kuasai, fakatibuhum, maka katibuhum, ya, yakni layani mereka, sambut keinginan mereka, terima akad itu, lakukan akad kitabah yang mereka inginkan itu, jangan ditolak. Gitu. Kalian lihat al-fa'rabithah baina syart wal jawab katibuhum. Kenapa ada fa'rabithah? Karena katibu juga di sini fi'il amr, yang kita pelajari pada pelajaran nahwu. Apabila jawab syart adalah fi'il amr, ya, di antaranya fi'il amr, maka antara jumlah syartiyah dengan jawab syart ada fa'rabithah sebagai pengikat. Nah, jadi ini fa'rabithahnya berarti sudah jawaban kan, padahal kita belum lihat syaratnya kan. Nah, syaratnya setelahnya mutaakhir, in alimtum fihim khaira, in alimtum fihim khaira, dengan syarat apabila kalian mengetahui pada mereka kebaikan, apabila kalian mengetahui pada mereka kebaikan. Nah, ya, kalian mengetahui pada mereka kebaikan, ya, keimanan, kebaikan, maka terima. Kita tahu bahwa syarat kemerdekaan budak itu kan, beriman, ya. Nah, maka selama dia tidak beriman, tidak pantas untuk dilepas. Jika kalian mengetahui pada mereka kebaikan, kemudian mereka ingin memberikan dengan cara kitabah, maka fakat ibuhum. Ya kan? Berarti di sini syaratnya mutaakhir. Nah, jadi terjadi taksif di sini. Pada dua contoh ini, taksif apa yang terjadi? Nah, jadi tidak umum hukum pada contoh ayat yang pertama, fakhallu sabilahum, khallu sabilahum, lapangkan jalan mereka itu, artinya jangan diperangi lagi, ya. Itu tidak umum, tapi khusus untuk siapa yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Intabu wa aqimus salata wa atuz zakat, bukan untuk semua orang musyrik. Nah, begitu pula ayat yang kedua mencontohkan siapa yang boleh disambut, dilayani permintaannya membuat akad kita agar dia bebas dari kalangan budak. Apakah semua budak yang mengajukan ke tuannya, saya mau melakukan akad kitabah agar saya bebas, apakah semuanya disambut? Tidak. Ada taksis. Taksisnya apa? In alimtum fihim khaira. Ya, ada syaratnya. Syarat ini yang mentaksis khusus yang alimtum fihim khaira. Bukan semua. Bukan umum. Semua budak boleh disambut. Boleh? Nah, itu yang diinginkan dari pelajaran kita ini. Nah, karena kita sedang belajar tentang taksir, na'am minal am. Ini taksir as-sani, at-taksir as-salif. Nah, as-sifah. Terah. Salifan as-sifatu. وهي كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. الصفة di sini mungkin ditakliq, وهي هنا ليست هي التي عند النحاة. وهي هنا ليست هي التي عند النحاة. Jadi istilah sifat di sini, sifat bukan istilah sifat pada ilmu nahu, di kalangan ahli nahu. Nah, sebagaimana akan tampak pada definisinya. Asy-Syaikh mengatakan, wahiyya sifat, yaitu ma asy'ara bima'nan. Sesuatu yang menunjukkan suatu makna. Ya. Yakhtassu bihi ba'du afradil 'am, makna yang dimiliki khusus oleh sebagian anggota dari al-'am, dari dimiliki khusus oleh sebagian individu yang merupakan anggota dari suatu yang umum. Min na'atin, baik sifat itu berupa apa, makna yang ditunjukkan oleh sifat itu berupa apa, berupa na'at, au badal, au hal. Ini kan, jadi ternyata badal, hal masuk di sini. Nah, jadi memang sifat ini lebih umum. Nah, meliputi na'at, badal, hal. Baik, ada makna yang ditunjukkan oleh satu na'at atau badal atau hal yang dimiliki khusus oleh sebagian individu dari anggota al-'am. Misal an-na'at. Misal an-na'ati qawluhu ta'ala, famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat. Famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat. Baik, untuk mudah memahami ayat ini harus diambil lengkap dari awal ya. Nah, uktubu hadza jawabun li syartin, hadza jawabun li syartin qablahu, wa huwa wa man lam yastati' minkum taulan, wa man lam yastati' minkum taulan ay yankihal muhsanati المؤمنات فمما إلى آخر فمما ملكت ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما. يعني سورة النساء آية 25 هي. نعم النساء 25. Ini jawaban dari syarat di awal ayat, yaitu ومن لم يستطع, barang siapa tidak mampu, minkum, di antara kalian. Kalian khitab ini kepada al-ahrar, orang-orang merdeka. Barang siapa di antara kalian, orang-orang yang merdeka, tidak mampu tawulan, tidak mampu biaya, mu'nah. Ya, biaya pernikahan maksudnya. Ayyan kihal muhsanat al-mu'minat, tidak mampu biaya untuk bisa menikahi wanita baik-baik, al-muhsanat, wanita terhormat, yang suci maksudnya, al-mu'minat, yang dari kalangan wanita-wanita yang merdeka maksudnya, yang kihal muhsanat al-mu'minat, tidak punya biaya untuk menikahi wanita baik-baik yang terhormat, yang merdeka dari kalangan wanita-wanita yang beriman. Maka terpaksa nyari budak gitu maksudnya. Menikah wanita merdeka yang baik-baik yang tidak bisa. Karena tidak punya biaya untuk itu, maharnya tidak mampu, biaya pernikahannya tidak mampu, terpaksa turun derajat, yaitu famimma malakat aymanukum. Maka nikahilah ya, dari budak-budak yang kalian miliki, maksudnya yang dimiliki oleh orang lain, bukan milik sendiri. Nah, karena jika budak punya budak milik sendiri, gampang, tidak perlu dinikahi, ya boleh digauli seperti istri atau dimerdekakan kemudian dinikahi. Kemudian dinikahi, bukan ini yang dimaksud. Famimma marakat yang khutab ini secara umum, maka nikahilah dari apa, dari budak-budak wanita yang kalian miliki, maksudnya yang kalian miliki ini yang dimiliki oleh orang lain. Min fatayatikumul mu'minat, dari ya wanita-wanita yang beriman yang dimiliki oleh kalian. Tentunya minta izin dulu kepada tuannya tentunya. Begitu maksudnya. Mau menikahi budak orang lain, ya tidak bisa langsung begitu saja, ada pemiliknya kan. Minta izin kepada tuannya. Tuannya mengizinkan, boleh. Ya, ini sebenarnya hina, turun derajat, karena istrinya budak. Nah, budak itu masih milik orang. Dan resikonya anaknya nanti statusnya apa? Statusnya budak. Nah, karena lahir dari istri yang masih status budak orang lain. Tapi terpaksa. Nah, ini liman khawfal anata minkum. Ini ada syaratnya setelahnya. Lanjutan ayat. Ini bagi orang yang khawfal anata minkum, yang khawatir binasa terjerumus dalam perzinaan, terpaksa ya turun. Meskipun hina seperti ini, terpaksa daripada berzina. Adapun yang tidak terpaksa dan tidak khawatir atas dirinya, sabar. Tayyib. Tayyib. Na'at yang dimaksud di sini apa? Al-mu'minat. Famimma malakat imanukum min fatayatikumul mu'minat. Ada na'at al-mu'minat. Jadi bukan seluruh budak, bukan bebas. Ya. Semua budak meskipun masih kafir, tak. Persyaratkan yang mukminat. Tayyib. Misalul badal. Misalul badal qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Walillahi 'alan nas. Untuk Allah atas manusia hajjul bait, kewajiban berhaji mengunjungi Baitullah Ka'bah. Apakah kewajiban ini untuk semua kalangan? Al-nas. Awalnya Allah mengatakan al-nas. An-nas am. Kan begitu. Ya kan? Tetapi datang badal setelahnya. Man istata'a ilaihi sabila. Maka badal ini mentakhsis. Khusus barang siapa mampu menempuh jalan ke sana. Nah, ada pun yang tidak mampu, ya tidak. Tadi di atas famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Fatayat bermakna umum ya. Karena fi ayyi sigha min siyab mudhaf. Iya, mudhaf kepada pemiliknya. Dan dia jamak. Nah, karena sudah kita lewati al mudhaf, baik dia mufrad atau jamak. Yani mudhaf ila al ma'rifah. Nah, al-mu'arraf bil-idhafah mufradan jara majmu'an. Nah, siapa yang ke-6 yang terjadi. Jadi umum, tetapi keumumannya, keumuman maknanya ditakhsis dengan na'at al-mu'minat. Karena yang kalian punya dari budak-budak wanita itu kan ada yang mu'minat, ada yang kafirat. Maka ditakhsis dengan al-mu'minat. Nah, nyanalian badal tadi sudah al-nas umum an-nas al-nya di sini an istighrafiyah ya, yakni semua manusia na'am, tetapi kemudian ditafsir man satu ila sabila. Misalul hal qauluhu ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Contoh takhsis dengan sifat berupa al-hal. Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa membunuh seorang beriman muta'ammidan secara sengaja, fajaza'uhu jahannamu qalilan fiha. Maka jazanya, balasannya adalah jahannam, kekal di dalamnya, yakni lama di dalamnya. Tetapi bukan maksudnya kekal selama-lamanya, karena ini bukan kufur akbar. Tayyib. Wa may yaqtul mu'minan. Yang dapat jaza jahannam qalilan fiha di sini, yaitu apakah semua yang membunuh mukmin, man adalah syartiyah. Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa membunuh seorang mukmin, man min adawat al-umum, min siyaqil umum, min adawat syartiyah, iya kan, dan min siyaqil umum, sifat yang menunjukkan makna umum, siapa saja. Jawabu syart fajaza'uhu jahannam fa'rabitah, karena jawabu syartnya adalah ismiyah, jumlah ismiyah, jaza'uhu jahannam. Ini salah satu jawabu syart yang diikat dengan fa'rabitah. Nah, tetapi datang kata muta'ammidan, i'rabnya sebagai hal, mansubun 'alal hal. Ini sifat, hal ini menyifati pembunuh mukmin yang dapat jaza itu khusus yang melakukannya dalam keadaan apa? Muta'ammidan. Nah, berarti qatlul khata' yang tidak sengaja, tidak kena jaza tersebut. Taksisnya di situ. Nah, taksisnya berupa sifat ta'ammud dalam bentuk di sini hal, muta'ammidan. Jelas ya? Bisa difahami semua ya? Pelajaran kita. Nah, tiga taksis sudah kita lewati semua. Taksis yang muttasil, muttasil mulai dari istithna dengan syarat-syaratnya, kemudian dengan al-mukhasis muttasil dengan asyarat, dan dengan as-sifah yang meliputi na'at, badal, atau hal. Jelas ya? Nah, nasihat bihadzal, jazakumullah khairan.